Nahan deuleum aya katina, nahan juang aya kemelar. Daun pulus lalambaran kahayang pasti lamping pasti. Jadi diri langsung kanan langsung. tulus ngembur. Burung nang tu laksana mun siang ping pasti.